إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, kesempatan yang ada hanya sekali. Negeri untuk beramal, negeri untuk berbuat, berbekal dengan kebaikan dan ketakwaan. Kita akan sampai pada negeri berikutnya, dan itu hal yang pasti. Alam barzakh yang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya berapa lama kita tinggal di situ. Kemudian alam berikutnya, alam akhirat, hari ditegakkannya kiamat kubro, dibangkitkannya manusia, demikian pula jin, untuk mempertanggungjawabkan amalan mereka masing-masing. Kehidupan yang pasti kita jalani, itulah kehidupan akhirat. Kehidupan yang kekal abadi, hal yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti merasakan kematian dengan sebab apapun dan dalam keadaan apapun, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan kehidupan masa depan kita dengan sebaik-baiknya, dengan iman, dengan taqwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Demikian juga marilah kita menengok salah satu bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi kehidupan dunia ini, dalam segala urusan kita, urusan dunia, lebih-lebih urusan agama dan akhirat kita. Memperhatikan dan mengamalkan yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Tidaklah dia berbicara atas hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita insyaallah ta'ala. Namun sebagai bentuk nasihat dan peringatan bagi kita semuanya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi kaum mukminin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha, walakin qul qaddara Allah wa ma sya'a fa'al, fa inna law taftahu 'amala asy-syaitan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat imannya, lebih Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah imannya. Namun masing-masing dari mukmin tersebut yang kuat maupun yang lemah imannya terdapat kebaikan. Dalam petikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwasanya mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah imannya. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Orang-orang yang beriman bertingkat-tingkat. Bagaimana bentuknya? Sesuai dengan tingkatan ilmunya. Sesuai dengan tingkatan amalannya. Apakah dia bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu? Apakah dia bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu? Demikian juga dengan ilmu dan amal tersebut, dia telah menyempurnakan dirinya. Kemudian dia berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Maka dia telah menyempurnakan orang lain. Itulah mukmin yang kuat imannya. Dengan ilmu dan amal, dengan dakwah dan sabar terus menerus di atas hal tersebut, maka dia menjadi mukmin yang kuat imannya, menjadi mukmin yang terbaik, menjadi mukmin yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aksu bil aksi, maka sebaliknya, keilmuan seseorang, amal salehnya, peran dia dalam dakwah dan kesabaran dia dalam semua itu semakin jauh, semakin kecil, semakin lemah, maka semakin lemah pula keimanannya. Maka kita sebagai seorang muslim dalam berusaha dan berupaya menjadi mukmin yang kuat imannya dengan empat perkara tersebut, sebagaimana disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan meluruskan, jangan beranggapan, jangan sampai ada anggapan bahwasanya orang mukmin yang lemah itu tidak bernilai dan tidak berharga. Oleh karena itu Nabi mengatakan wa fi kullin khairun, masing-masing dari mukmin yang kuat dan yang lemah itu terdapat kebaikan. Mereka walaupun lemah imannya itu lebih baik, lebih utama daripada orang-orang kafir, daripada orang-orang musyrik, daripada orang-orang ateis, daripada orang-orang yang mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik hidupnya di dunia, lebih baik kehidupan dia di akhirat kelak. Maka dari sini, dari hadis ini pula, sepatutnya bagi kita semuanya untuk menjaga iman dan takwa kita. Jangan dibiarkan begitu saja dengan syubhat dan syahwat yang terus menerpa selama manusia hidup di dunia. Akan datang ujian demi ujian. Satu ujian selesai, datang ujian berikutnya dan berikutnya. Hingga dia mati. Hingga dia meninggal dunia. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berikan wasiat yang amat agung bagi kita semuanya. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Mencakup urusan dunia, demikian pula lebih-lebih urusan agama dan akhirat kita, masa depan kita. Maka sepatutnya bagi kita semuanya untuk bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ilmu, turut andil dalam berdakwah ilallahi azza wa jal. Demikian juga mendukung agar semua itu berjalan dengan baik dan bersabar di atas semua itu. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Bersemangat. Demikian juga memperhatikan waktu kita. Jangan sampai waktu, umur yang Allah berikan, yang akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala itu pergi begitu saja sia-sia. Dalam hadis Nabi SAW, salah satu yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat, wa'an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Apakah dia pergunakan pada hal-hal yang bermanfaat? Atau pada hal-hal yang tidak ada manfaat dan tidak ada mudaratnya, sia-sia? Atau bahkan sebaliknya, umur yang Allah berikan dia pergunakan pada perkara yang bermudarat bagi dunia dan agamanya. Ihris ala ma yanfa'uk. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wasta'in billah. Memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang, siapapun dia, tidak lepas dan tidak ada jaminan dari sifat ujub. Bangga diri, membanggakan dirinya, saya mampu. Saya punya harta, saya punya pengikut, saya punya ini dan itu. Menyandarkan pada apa yang dia miliki. Sehingga Nabi mengingatkan di sini, wasta'in billah, setelah kita berusaha bersungguh-sungguh pada perkara yang bermanfaat bagi diri kita, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan sandarkan pada kekuatan fisik kita, harta kita, kesehatan kita, dan yang semisalnya. Karena itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mencabut semua itu. Demikian juga thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Bukan menyandarkan kepada kecerdasannya, kuatnya hafalan dia, cepatnya dia menghafal dan memahami. Tidak menyandarkan pada semua itu, namun dia sandarkan kepada Allah. Demikian juga orang-orang berdakwah ila Allah Azza wa Jal tidak menyandarkan pada kemampuannya, keilmuannya. Namun hendaklah dia menyandarkan urusan semua itu setelah bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hal-hal yang lain yang terkait dengan urusan dunia, pekerjaan, usaha, ma'isyah. Jangan menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ta'jis." Janganlah engkau lemah. Jangan mundur, jangan pesimis. "Wala ta'jis." Setelah kita tahu bahwasanya itu hal yang bermanfaat. Setelah kita tahu bahwasanya itu berguna bagi kita, lalu kita bersungguh-sungguh, lalu kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, halangan rintangan datang. Jangan mundur. Jangan berhenti, terus melangkah dan melangkah. Penuntut ilmu kadang mengalami ujian dan cobaan, itu hal yang pasti. Orang yang beriman bertakwa juga demikian. Orang yang mengenal dakwah salafiyah diuji dengan berbagai ujian. Dia bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, mengamalkannya, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf. Memohon pertolongan kepada Allah, dapat godaan, cobaan dunia dan semisalnya. Jangan mundur. Jangan berhenti. Namun hendaklah engkau terus berjalan dan berjalan untuk mendapatkan hal yang bermanfaat bagi kita semua. Aku lakukan ini dan astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Demikian wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita memperhatikan dan mengamalkannya dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Demikian pula di masa-masa kita saat ini yang Allah uji umat manusia dengan adanya pandemi wabah virus yang semakin dahsyat, semakin cepat penyebarannya, masing-masing menjadi penanggung jawab terhadap dirinya. Jika dia punya istri, punya anak, dia juga menjadi penanggung jawab terhadap keluarganya. Hendaklah bersungguh-sungguh untuk meraih hal yang bermanfaat bagi diri dan keluarganya. Demikian juga yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Tidak mendatangkan madarat baik sengaja ataukah tidak sengaja. La darara wa la dirar. Tiga wasiat tersebut hendaklah kita jadikan di hadapan mata kita. Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah wa la ta'jis. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in asabaka syai'un." Jika menimpa kepadamu sesuatu. Sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu di luar prediksi dan harapan kita. Berat bagi kita. Terjadi apa yang terjadi sementara kita sudah menempuh hal-hal tersebut, ternyata lain. Ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Nabi memberikan bimbingan agar hal ini kita jadikan pegangan, agar iman kita tetap kokoh dan kuat, agar kita tidak lemah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabaka syai'un fala taqul." Janganlah engkau mengatakan, "Lau fa'altu kana kaza wa kaza." Seandainya aku lakukan, aku berbuat, niscaya akan terjadi demikian dan demikian. Jangan ucapkan itu, seandainya saya berbuat ini, enggak akan terjadi itu. Seandainya saya enggak ke sana, enggak akan ini dan itu. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Kamu ucapkan qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al, semua telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tentu setelah kita menempuh hal-hal tadi, bersemangat pada perkara yang bermanfaat, memohon pertolongan kepada Allah, optimis, ya terus maju, terus berbuat pada hal-hal yang berguna bagi kita. Semua itu sudah Allah takdirkan, ternyata lain dari harapan kita. Ucapkan, qaddarallah, Allah telah menetapkan, wa ma syaa'a, dan apa yang Allah kehendaki, fa'al, terjadi, terwujud. Karena kita adalah makhluk Allah, perbuatan kita adalah ciptaan Allah. Kita diberikan ikhtiar, pilihan untuk berbuat, namun semua adalah ketetapan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Wa ma tasha'una illa ayyasha' Allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'un, tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb alam semesta ini. Li'anna law taftahu 'amala syaitan, karena ucapan law, seandainya, duhai, seandainya ini dan itu. Karena ucapan tersebut membuka pintu syaitan, menjadikan dia was-was, menjadikan dia bersedih dengan kesedihan mendalam, menjadikan dia menyesal ini dan itu, terus-menerus dalam kesedihan. Sudah lepaskan semua itu. Engkau telah berusaha, engkau telah menyandarkan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, namun Allah mengendaki yang lain. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita diberikan iman, ketakwaan, dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.